temanku dan tak sendiri lagi. Mengapa kau masih jatuh cinta padaku? Pasti hatimu terhempas gelombang cintaku. Ku hanya bisa memandangmu tanpa bisa memiliki, karena dirimu kekasih temanku dan tak sendiri lagi. Mengapa kau masih jatuh cinta padaku? Pasti hatimu terhempas gelombang cintaku. Jujur hatiku masih menyimpan rasa.